Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sampai ayat berapa? 11. Baik. Yaqulu rabbuna jalla fi'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqatahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah? Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Khodimuddin a'azakumullah, di ayat yang 11 dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, falaqatahamal 'aqabah. Aqabah ini ditafsirkan oleh para ulama kita adalah rintangan-rintangan, masyakkah. Di sini katakan fahalla tajawaza masyaqqatal akhirah bi infaqi malihi fayaman. Kenapa mereka tidak mau melewati rintangan-rintangan akhirat ini diimpaki malihi dengan cara mengimpakan harta di dunia? Jadi fayaman yang dengannya dia merasa aman nantinya di dunia, di hari akhirat. Akabah rintangan-rintangan ini akan ditafsirkan dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat berikutnya. Wa ma adraka mal aqabah? Tahukah kalian aqabah itu apa? Memang susah kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fakku raqabah. Membebaskan budak. Membebaskan separoh atau membebaskan secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Karena terkadang ada orang membebaskan separoh dari budak itu, semisal dia kongsi atau dia memiliki hak pada budak itu separohnya atau beberapa bagian daripadanya. Dan bagian yang lain adalah milik saudaranya. Kemudian dia membebaskan haknya dia. Yang biasa disebutkan oleh para ulama kita adalah muba'ab. Abd muba'ab. Hamba yang muba'ab. Sebagiannya merdeka, sebagiannya lagi masih dalam perbudakan. Barakallahu fikum. Imam membebaskan secara keseluruhan, wa imam membebaskan sebagiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan melalui rasulnya bahwa siapa yang membebaskan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap anggota tubuh pada dia seperti apa yang dia bebaskan dari anggota tubuh budak tersebut. Barakallahu fiik. Artinya kalau semuanya dia bebaskan, kalau semuanya dibebaskan, maka dia secara keseluruhan juga dibebaskan dari api neraka. Barakallahu fikum. Sampai kata Rasulullah, hatta farjahu bifarjihi. Sampai kemaluannya. Dibebaskan dari azab api neraka. Sebagaimana dia membebaskan budak tersebut dari perbudakannya. Subhanallah. Fakuraqabah, membebaskan budak. Membebaskan budak ini adalah harta. Harta barakallahu fikum, sehingga terkadang orang kikir pelit, susah untuk mengeluarkan hartanya. Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Barakallahu fikum. Apapun yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam bentuk itqu raqabah atau it'amu ta'am atau yang lainnya, semuanya infak fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa ma'am faqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikannya. Janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang kita masih hitung-hitungan sehingga berat untuk kita berinfak, berat untuk memberi. Subhanallah. Padahal ketika kita diajak untuk berinfak, berarti itulah peluang untuk kita melakukan kebaikan dan mendapatkan kebaikan. Cuman sebagian orang berlaku kikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, fa minkum may yabkhal. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi." Inilah kalian tud'auna, kalian diajak untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Fa minkum may yabkhal, ternyata di antara kalian ada yang kikir. Dan siapa yang kikir tidak mau berinfak, maka sungguhnya dia berlaku kikir untuk dirinya sendiri. Karena barakallahu fikum, apa yang diinfakkan itulah milik kita, itulah harta kita. Barakallahu fikum. Dan keberhasilan akan bisa kita raih dengan cara menghilangkan sifat kikir dalam diri. Barakallahu fikum. Sifat kikir dalam diri. Ketika kita mengunci apa yang ada pada kita, maka Allah pun mengunci pintu-pintu rezekinya untuk kita. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah, "La tu'i fa yu'illahu 'alaik." Jangan kau ikat pundi-pundimu, karena Allah akan mengikat pundi-pundinya dari engkau juga. Kata Rasulullah SAW, "Anfik Bilal wala taksha min dil arshi iqlala." Berimpaklah wahai Bilal, dan jangan kau takut Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekimu. Barakallahu fikum. Allah menggantungkan apa? Menggantungkan kesuksesan, keberuntungan, al-falah, dengan menghilangkan, dengan cara menghilangkan sifat kikir. Allah mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang menghilangkan dari dirinya syuh, al-bukhl, fa ulaika humul muflihun, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Faquraqabah, seorang imam dulunya ma'ruf dengan kemampuan dia untuk mempengaruhi orang untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan kejelekan. Maka dikatakan kepadanya, "Ya imam, law takallamta fi itqi raqabah, seandainya engkau berbicara menyampaikan kepada umat begitu agungnya, begitu besarnya pahala membebaskan budak, Dia pun mengatakan insya Allah, insya Allah. Ditunggu imam ini pun belum juga menyampaikan apa yang diharapkan. Baik, lewat beberapa pekan, lewat berapa bulan, baru dia menyampaikan. Begitu dia menyampaikan masalah ini, orang-orang pun pada ramai membebaskan budak. Ketika ditanya, ya imam, kenapa tidak dari dulu-dulu? Jadi, perasaan sudah lama ini. Kita mengusulkan, berharap untuk imam berbicara tentang masalah ini. Dia pun mengatakan, dari sejak itu aku sudah ngumpul-ngumpul uang untuk membebaskan budak. Dan aku tidak mau mengajak kalian kalau aku sendiri tidak melakukannya. Jadi mulai dari saat itu dia mengumpul-ngumpul uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Setelah itu baru dia berbicara tentang keutamaan membebaskan budak. Fakuraqabah. Ini namanya Aqabah pertama, fakku raqabah. Yang kedua, au it'amun fi yaumin di masghabah. Memberikan makanan di hari-hari paceklik. Barakallahu fikum. At'imut ta'am. Absus salam wa at'imut ta'am. Wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam. Berikanlah makanan dan tegakkanlah qiyamul lail dalam kondisi orang-orang pada ketiduran. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Memberi makan, barakallahu fikum, it'am fi yaumin di masghabah. Di masa-masa paceklik. Masa-masa kesulitan. Barakallahu fikum. Tidak mengapa orang memberi makan di waktu-waktu yang aman, semua orang juga pada makan, ya sedikit atau banyak. Tapi ada masa-masa memang lebih diutamakan lagi, seperti paceklik. Ini kan musibah atau bencana alam mungkin, ya. Barakallahu fikum. Baik. Gunung meletus, mungkin gempa. Orang-orang tidak ada lagi yang ngurus makanan, harta benda mereka hancur. Barakallahu fikum. Untuk kembali bangkit, yang mereka butuhkan awal-awal dari kejadian itu adalah makanan. Barakallahu fikum. Makanan. Pagi mereka makan, siang sudah lapar ulang. Siang makan, malam lapar lagi. Barakallahu fikum. Jadi suatu yang merupakan kebutuhan di saat-saat musim-musim paceklik. Tidak mengapa sekali lagi kita katakan di hari-hari biasa boleh mengajak orang makan, silakan, dapat pahala. Tapi lebih banyak pahalanya ketika kondisi seperti ini. Kondisi orang-orang sangat butuh-butuhnya dengan makanan. Baik. Rumahnya ambles. Tidak ada apa-apanya. Halas. Alhamdulillahnya dia masih hidup. Kerabatnya lain sudah tidak ada. Rumah juga sudah tidak ada. Roboh. Pokoknya tidak ada. Subhanallah. Serba susah. Maka memberi makan di masa-masa itu adalah satu yang sungguh sangat luar biasa. Baik. Di masghabah. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, yatiman dza maqrabah. Memberi makan anak-anak yatim, barakallahu fikum. Memfasilitasi mereka, membiayai hidup mereka. Yakni anak-anak yang belum balig dan telah meninggal orang tuanya, namanya yatim. meninggal bapaknya. Yatiman dha maqrabah, yatim yang memiliki kekerabatan dengan kita, karena kita ketika melakukan kebaikan untuknya kita mendapatkan dua kebaikan, sadaqatun wasilah, sedekah dan silah. Adapun orang lain, fakir miskin mungkin ya sadaqah, barakallahu fikum. Tapi ketika kita menyantuni, menafkahi fakir miskin, apa namanya, anak-anak yatim, maka kita mendapatkan dua keutamaan. Terlebih kalau mereka adalah kerabat kita sendiri, ponakan sendiri. Bukan cuma sekedar makanan, pakaian, tempat tinggal, atau apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim. Jadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wakafil yatim kahataini. Saya dan orang yang melihara anak yatim seperti ini. Beliau mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya dan melengketkannya. Baik. Dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Yatiman dha maqraba atau miskinan dha matraba, atau fakir miskin, yakni iltasaqa biturab, fakir miskin yang tidak ada yang menghalanginya dari tanah. Artinya fakir miskin yang betul-betul fakir, mudeqi' namanya. Tidak ada tempat tidur untuknya. Tidak ada rumah. Barakallahu fikum. Tidak ada apa-apanya. Sebagian orang miskin masih adalah yang bisa dia tempati untuk berteduh dan bernaung. Masih adalah makanan walaupun mungkin tidak mencukupi. Tapi ini au miskinan dha masrabah, kondisinya lebih parah dan lebih parah. Barakallahu fikum. Tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal, tidak ada syekh, tidak ada sesuatu. Pindah dari tempat ke tempat untuk tidur, cari tempat untuk tidur. Baik, di zaman sekarang ini ya mungkin ya emperan, mungkin di bawah kolong jembatan mungkin. Barakallahu fikum. Yani tunawisma, orang yang tidak memiliki tempat. Baik. Tidak ada alas untuknya. Aw miskinan dha matrabah. Di sini dikatakan aw faqiran mu'daman la syai'a indahu. Betul-betul tidak ada sesuatu yang dia miliki. Subhanallah. أو مسكينا ذا متر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian ثم كان من الذين آمنوا, kemudian orang-orang yang melakukan tadi ini, faquraqabah it'amu it'amu fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladina amanu, kemudian memang dia melakukannya itu karena keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhlas dia melakukannya, bukan untuk dipuja, untuk dipuji, barakallahu fikum, disanjung, bukan, tapi karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala di sisinya. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Setelah mereka melakukan amal-amal yang agung ini yang dia bangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun saling mewasiatkan untuk bersabar. Wa tawasau bis sabr, sabar dalam melakukan ketaatan-ketaatan ini. Barakallahu fikum. Karena sabar bukan cuma musibah yang menimpa yang kita harus sabarkan diri dengannya, tapi sabar juga untuk melakukan ketaatan. Karena kapan berhenti sabar, berhenti pula dia melakukan ketaatan. Karena untuk taat orang harus sabar. Demikian juga barakallahu fikum, sabar dalam meninggalkan maksiat karena berat. Barakallahu fikum, begitu ajakannya, tarikannya untuk berlaku maksiat semakin kuat, maka butuh kesabaran yang lebih besar pula. Sabar untuk tetap meninggalkannya. Kalau tidak sabar, dia akan hanyut bersama dengan kemaksiatannya. Maka di sini watawasaw bis-sabr, setelah mereka mengamalkan ini semua kebaikan yang dibangun di atas iman dan takwa, mereka saling mengingatkan untuk tetap bersabar melakukan ketaatan tersebut. Watawasaw bil marhamah. Watawasaw bil marhamah. Mereka saling mewasiatkan untuk berlaku baik, berlaku lembut, berlaku rahmah terhadap sesama makhluk. Barakallahu fikum. Senantiasa saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu, saling membela. Barakallahu fikum. Yang mereka semua ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul maimanah. Mereka-mereka inilah orang-orang yang berada di golongan kanan. Baik. Ashabul yamin. Barakallahu fikum. Orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh, orang yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanannya dari arah depan. Ulaika ashabul maimanah. Barakallahu fikum. Mereka yang dibawa masuk ke dalam surga dari arah kanan. Ulaika ashabul maimanah. Kemudian Allah mengatakan walladzina kafaru biayatina, dan adapun orang-orang yang kafir terhadap ayat kami dan dia tidak melakukan akabah ini, melewati akabah rintangan-rintangan ini, tidak dia membebaskan budak, tidak memberi makanan orang yang kelaparan, tidak memelihara anak yatim yang kesusahan, tidak memberi dan membantu fakir miskin. Barakallahu fikum. Tidak dia bangun seandainya pun mereka melakukan sebagian dari yang disebutkan tadi. Karena orang kafir terkadang juga melakukan kebaikan ini. Tapi dia tidak membangunnya di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada manfaatnya kebaikan yang dia lakukan. Wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil marhamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru bi ayatina." Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, tidak percaya. Barakallahu fikum. Kafir terhadap Al-Qur'an. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Mereka itulah golongan kiri. Golongan yang diambil dan diseret, dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Barakallahu fikum. Dari arah kiri mereka diambil, dibawa dan dimasukkan ke dalam neraka. Alaihim narum mu'sadah. Alaihim, atas mereka api yang ditutup. Barakallahu fikum. Di sini katakan jazaohum jahannamu mutmaqah mughlaqa alaihim. Ditutup. Dimasukkan ke dalam api kemudian ditutup. Subhanallah. Tidak ada cahaya, tidak ada sesuatu, tidak ada. Tidak akan pernah dia bisa berhenti bergerak. Barakallahu fikum. Karena sakit yang dia derita. Orang yang kesakitan tidak akan pernah diam. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah diam. Dia bergerak terus. Tidak akan tenang dia. Barakallahu bikum. Qalaq. Dikatakan juga bahwa mata mereka tidak pernah terpejam, membelalak terus. Subhanallah. Mereka pun tak pernah bisa tidur. Terus menerus diazab dia dalam api neraka. Alaihim narum mu'sadah. Artinya dalam tafsiran yang lain, la yastati'un al-khuruj minha. Mereka tidak mampu untuk keluar dari api neraka itu. Barakallahu fiik. Tidak pernah bisa. Tidak ada pintu untuk dia bisa keluar. La haula wa illa billah. Ini ancaman yang sangat berat. Barakallahu fiikum. Bagi orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran, kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah ashabul maimanah. Dan untuk mendapatkan dan menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh kenikmatannya, tentunya dengan kerja keras. Yang Allah mengatakan taib aqabah. Ayah kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka mal aqabah. Rintangan-rintangan ini, kalau orang melewatinya di dunia ini, maka dia akan mendapatkan kelapangan nanti di hari akhirat. Barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.